الحمد لله. Ini ikhwan sudah masuk, Saud? Dah, Ustaz. Dah ramai. Benar-benar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، نبي محمد عليه الصلاة والسلام، beliau adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Beliau datang dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Yang senantiasa menyeru, mengajak, berdakwah kepada umat manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam ini turun dengan membawa kabar gembira kepada kaum mukminin, kaum muslimin, ahli tauhid untuk masuk ke dalam surga. Dan memberikan kabar peringatan kepada kaum musyrikin, orang-orang kufar wal munafikin akan azab yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berupa api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup risalah kenabian beliau alaihi salatu wassalam dengan mendatangkan warisan ilmu yang senantiasa kita ambil, kita pilih. Dengan petunjuk itulah Nabi alaihi salatu wassalam telah menyelamatkan manusia dari kesesatan dan mengentaskan mereka dari kebodohan dan kejahilan. Artinya dengan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala telah membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan jiwa-jiwa yang sudah terkunci. Dunia bumi yang penuh dengan kegelapan ini berubah menjadi bersinar terang dengan cahaya Islam. Jiwa-jiwa yang dahulu mereka bercerai-berai, saling bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan dalam satu keluarga, dengan Islam mereka menjadi bersatu padu. Begitu pula keyakinan yang bengkok menjadi lurus, mereka mengenal akidah yang benar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Menunjukkan kepada kita, ikhwani afidhakumullah, betapa besarnya jasa Nabi alaihi salatu wassalam kepada kaum muslimin. Maka karena besarnya jasa Nabi alaihi salatu wassalam, maka besar pula hak-hak Muhammad alaihi salatu wassalam yang wajib untuk kita tunaikan dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berapa kali kita mengulang pepatah Arab yang amat sangat terkenal, "Fatidu syai' la yu'ti." Orang kalau tidak punya sesuatu, bagaimana mungkin dia akan bisa memberi? Dia tidak punya, bagaimana dia akan bisa menyampaikan kepada orang lain? Tidak bisa dia akan memberi. Begitu pula orang yang tidak mengenal hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam, maka bagaimana mungkin dia akan bisa menunaikan hak-hak beliau salatullahi wassalamuhu alaih dengan sebaik-baiknya? Maka penting bagi kita untuk mengenal, mengetahui, memiliki ilmu apa saja hak-hak Rasulullah. Karena kalau kita melihat umat manusia, kaum muslimin secara khusus yang ada pada zaman sekarang ini, kalau kita cermati, kalau kita lihat lebih jauh, kenyataan yang ada, mereka satu di antara tiga golongan. Yang pertama, tidak peduli dengan Rasulullah. Tidak mau menunaikan sunnahnya, jalannya tidak diambil, sirahnya tidak diketahui, apalagi yang lebih daripada itu, peperangan beliau, istrinya, nama-nama anak Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mutiara ilmu yang dapat diambil dari kisah-kisah tersebut. Mereka jahil dan tidak mau tahu. Tapi ketika ditanya mengenai seorang artis, seorang bintang film, apalagi pemain bola, dia akan menyebutkan istrinya, keluarganya, anak-anaknya, tanggal lahir, berapa gajinya. Bahkan dia sampai akan hafal nomor punggung yang digunakan oleh kostum pemain bola tersebut. Tapi pengetahuan kepada Nabi alaihi salatu wasallam nihil nol. Ini golongan yang pertama, yang bermudah-mudah. Golongan yang kedua, yang mereka ekstrim, gulu, melampaui batas. Artinya berlebih-lebihan di dalam menunaikan hak Nabi alaihi salatu wassalam sampai memosisikan beliau sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga golongan yang kedua ini selalu memberikan pujian dan sanjungan rububiyah, kekuasaan ilahi yang sesungguhnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan beliau sebetulnya tidak rimba dengan ini. Maka ini dua golongan yang berbahaya, binasa, sesat. Adapun golongan yang ketiga adalah yang paling selamat, dia menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Sesuai dengan porsinya, dengan baik dan tepat. Tidak keluar dari koridor Abdullah wa Rasuluhu, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hamba Allah dan Rasul. Dan mengerti apa saja hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam makna syahadat kata beliau, wa makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, di antara makna syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan ini bagian dari hak-hak beliau. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Menaati segala yang diperintah oleh beliau. Ini makna syahadat. Artinya, hak-hak ini, ikhwani afidhakumullah, semakin kuat kita memahaminya, maka semakin kuat pula tali syahadatu anna Muhammadar Rasulullah terrealisasi pada diri kita. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, menaati segala yang diperintahkan oleh Nabi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewajibkan itu. Di banyak ayat yang antum sebagian sudah menghafal. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya. Dan yang memerintahkan kepada kalian. Begitu pula dalam surat Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan lafaz iman, taati Allah, taati Rasul, jangan kamu merusak pahala amalan-amalan. Dan hak yang pertama ini, ikhwani afidhakumullah, min a'zamil hukum, merupakan hak yang paling tinggi, yang paling besar dibandingkan hak-hak yang lain. Kenapa, akhi Abdul Hakam, kok ketaatan kita kepada Nabi melebihi daripada hak-hak yang ada? Jawabannya ada 3 sebab. Yang pertama, taatnya kita kepada Rasul ini merupakan ketaatan kita kepada Allah. Maka apabila Anda ingin melihat manusia ini kira-kira taat enggak ya sama Tuhan semesta alam, patuh atau tidak kepada Allah, dilihat bagaimana taatnya dia kepada Nabi-Nya. Berarti ini merupakan barometer dan tolak ukur. Dalilnya yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Disebutkan di sini yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Berarti salah satu ciri seorang hamba itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia berpegang teguh terhadap sunnah Rasulnya. Berarti hamba ini dekat kepada Allah. Dan ini dijadikan sebagai timbangan dan ukuran. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ikhwani afidhakumullah, taatnya kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengantarkan manusia kepada pintu hidayah dan rahmat. Dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian menaati beliau niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kalian ingin selamat dari kesesatan, penyimpangan, di antara salah satu lampu penerangnya adalah taatnya engkau kepada Rasulullah. Ini kunci hidayah. dalam surat yang sama, dua ayat berikutnya, An-Nur 56. Wa'ati'ur rasul la'allakum turhamun, taatlah kepada rasul, niscaya kalian akan dirahmati. Kalau sudah rahmat turun, hamba akan bahagia, tenang, tuma'nina, walaupun mungkin dia bagian daripada orang miskin, tidak pun. Allah subhanahu wa ta'ala berikan senantiasa lapang dada dan ketika. Salah satu di antara kuncinya adalah taat kepada Nabi. Sebab yang ketiga, yang terakhir, taatnya kita kepada Rasul adalah salah satu cara untuk mendapatkan tujuan akhir dari umat manusia. Apa tujuan kita di muka bumi ini hidup? Wafat, kemudian mendapatkan surga. Gak ada di antara kita yang mau untuk disiksa. Di antara salah satu cara memudahkan jalan kita menuju kepada pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala akan didapat dengan taatnya kepada Rasulullah. An-Nisa ayat 13. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apa ganjaran mereka? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fi, niscaya akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, wadzalikal fawzul azim, dan itu adalah kesuksesan yang besar. Semoga kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa taat kepada nabinya alaihi salatu wassalam, mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat, mendapatkan kunci surga, dan dikategorikan sebagai orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dengan menaati Rasul. Hak yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala yang dikabarkan oleh beliau. Setiap muslim, ikhwani hafizakumullah, wajib untuk meyakini jujur dan benarnya apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita. Dan kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lepas dari tiga macam. Tidak ada macam yang keempat. Yang pertama, akhbarul madhiyah, kabar-kabar yang terkait dengan masa lampau, penciptaan langit dan bumi, nabi-nabi kepada kaumnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai Adam sampai Musa sampai Isa. Ini yang pertama. Yang kedua, fi zamanihil hadir, kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang terjadi pada zaman ketika Nabi masih hidup. Bagaimana muamalah beliau dengan istrinya, muamalah beliau dengan para sahabatnya, petunjuk beliau di dalam masalah ibadah, baik itu salat, zakat, puasa, haji, begitu juga di dalam amalan yang paling tinggi, jihad. Bagaimana muamalah beliau kepada orang-orang kufar, para pendeta, kepada Yahud, Nasara, dan kaum musyrikin. Bagaimana rahmat Islam yang diturunkan kepada Nabi terjadi ketika beliau hidup. kabar yang ketiga, fi zamanil mustaqbal, yang disampaikan oleh Nabi. Belum terjadi di masa lampau, belum terjadi pada zaman beliau, yang akan nampak setelah Nabi alaihi salatu wasalam wafat. Kabar yang akan datang di zaman-zaman berikut. Maka kabar yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam pasti benar. Walaupun berlawanan dengan logika maupun hawa nafsu manusia. Baik kita anggap masuk akal ataupun tidak. Bisa dilihat oleh panca indera maupun bukan. Wajib diyakini kebenarannya. Karena logika yang sehat, ikhwani afidhakumullah, sama sekali tidak akan bertentangan dengan berita yang datang dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak bertutur, tidak berkata, tidak bersabda, melainkan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti 100% benar. An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan beliau itu dari hawa nafsu. Tidak lain adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka hak yang kedua, ikhwani afidhakumullah, membenarkan segala yang dikabarkan oleh Nabi. Yang ketiga, kata Syekh, wajtinabu ma naha anhu wa sajar. Menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Jadi segala yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu pasti jelek. Wajib untuk kita yakini. Dan kalau sudah amalan itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berarti mengandung unsur dosa, kemungkaran, maksiat. Baik dosa itu dihukumi kecil maupun besar. Berarti kalau sudah dilarang, pasti akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Segala yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka ambillah, terima, amalkan, implementasikan dalam kehidupanmu. Laksanakan wa manaha anhu wa manahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang, kalian tinggalkan, lepas, jauhi, jangan didekati. Oleh karena itu, ikhwani afidhakumullah, menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang ingin selamat, jauhi larangan beliau. Oleh sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, semua umatku masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. yang membangkang, para sahabat pun heran dan bertanya, qalu ya Rasulullah wa man yaba, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang akan enggan, siapa yang enggak mau masuk ke dalam surga? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat kepadaku maka dialah orang yang enggan. Artinya menerobos, melaksanakan perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka ini merupakan jalan kerugian dan kebinasaan bagi seorang hamba. Hak yang keempat, dan ini yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh, wa an la yu'badallah illa bima syi'a, tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Artinya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak boleh dilakukan semaunya sendiri. Karena apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan bagi kalian ni'matku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam ini agama bagi kalian. Artinya Islam tidak butuh dengan modifikasi, tidak butuh dengan pengurangan dan penambah-nambahan. Baik yang dianggap bagus oleh akal, yang dianggap enak oleh selera, dan yang dianggap baik oleh hawa nafsu. Islam tidak butuh dengan itu semua. Karena yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini sudah menyeluruh, komplit, indah, sempurna. Oleh sebab itu Imam Malik alaihi Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, barang siapa yang menganggap bahwasanya agama ini belum sempurna, butuh adanya perubahan, faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, berarti dia telah menganggap bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini telah menipu risalahnya. Karena Allah telah menyatakan sempurna, kemudian ada orang yang mengatakan Islam ini butuh adanya perubahan, berarti dia telah menganggap bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ini curang dan belum menyelesaikan amanat Allah. Kata Imam Malik, faman lam yakun yawma idin dinan fala yakunu yawma idin dina. Kalau pada zaman itu bukan merupakan agama, maka pada zaman ini pun juga bukan merupakan agama. Kalau dahulu dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka kerjakan barbar. Maka kalau pada zaman dahulu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabatnya, tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka itu pun juga bukan merupakan agama dan syariat pada zaman ini. Oh. Oleh sebab itu Imam Malik berkata, la tasluhu hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan sukses umat ini sampai mereka mengikuti generasi yang mulia. Karena kesuksesan ada pada zaman mereka mengikuti syariat Nabi alaihi salatu wasallam dengan bersih. Oleh sebab itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan menambah. Ittabi'u, laksanakan, mutaba'ah, ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa la tabtadi'u. Jangan membuat amalan-amalan yang baru yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah. Faqad kufitum. Sungguh petunjuk sunnah beliau telah cukup bagi kalian. Karena perkara bid'ah ini amat sangat berbahaya. Ikhwani afidhakumullah. Maka barang siapa yang memurnikan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk nabinya, berarti dia telah melaksanakan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah dengan sempurna. Karena apa yang dibawa Nabi alaihi salatu wasallam dihormati, dihargai. Jangan seperti pendeta-pendeta Nasara. Ketika satu musim mereka butuh untuk merubah, mereka ganti-ganti kitabnya. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak, tertolak amalannya, tertolak pelakunya. Kasihan. Mungkin dianggap itu sebagai ketaatan. Sudah mengeluarkan waktu, tenaga, mungkin juga harta. Ternyata ibadah itu tidak dianjurkan, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tertolak pelakunya, bahkan mendapatkan dosa. Kenapa bid'ah mendapatkan dosa? Karena dilarang oleh Nabi. Kalau sudah dilarang berarti itu perbuatan haram. Kalau perbuatan haram berarti berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Hati-hati kalian dalam perkara-perkara yang baru, karena perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Gak ada kemudian dihukumi sesat dalam perkara-perkara yang baik. Kalau terpuji gak akan dicela oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tertolak amalannya, tertolak pelakunya, mendapatkan dosa, bahkan bisa jadi mendapatkan laknat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ahdatha fiha hadathan fa'alihi laknatullah wal malaikati wal nasi ajma'in. Yang membuat perkara-perkara baru di kota Madinah, kotanya Nabi, mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh umat manusia. Amalannya tertolak, tertolak pelakunya, mendapatkan dosa, dihukumi sesat, mendapatkan laknat. Bahkan kalau seandainya dia berbuat perkara-perkara baru, ada yang mengikuti, mendapatkan tambahan dosa dari para pengikutnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alihi wizruha. Yang membuat jalan-jalan jelek dalam agama Islam ini adalah perbuatan bid'ah, maka dia mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha, dan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Na'udzubillah, kalau ribuan yang mengikuti, kemudian dia mati, ribuan tersebut kemudian menyampaikan kepada ribuan manusia yang lain, terus mendapatkan kejelekan dan dosa, dan dia berada dalam kuburan. Jangan dianggap sepele perkara kita. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam tidak dianggap sebagai umat yang akan mendapatkan telaga beliau kelak di surga. La tadri ma ahdathu ba'dak, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalan. Itu merupakan salah satu kenikmatan bagi kaum muslimin ketika menghirup dan meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wasalam, yang barang siapa meminumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Maka di antara salah satu makna syahadat, dan ini merupakan hak Nabi alaihi salatu wasalam, tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ini empat makna syahadah yang dikategorikan sebagai hak-haknya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan muallif mencukupkan dengan empat perkara ini, padahal hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam tentu lebih daripada itu. Dan insyaallah ta'ala kita akan menambah sampai empat hak berikutnya. Artinya yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Untuk menjadi pelengkap supaya kita lebih mengetahui apa saja hak-hak seorang Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling afdal, Nabi yang terdepan di antara para anbiya dan para rasul, dan kita salah satu di antara umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada hak-hak yang berikutnya.